Mitra Bisnis, hari Minggu lalu, kantor Konjen Indonesia Jeddah diamuk masa ribuan TKI yang merasa dipersulit pengurusan dokumennya dan dibuat antri berjam-jam. Satu TKI meninggal akibat kerusuhan tersebut. Pemerintah Indonesia dinilai tidak siap mengantisipasi lonjakan pengurusan dokumen seiring pengumuman pemerintah Arab Saudi yang memberikan pemutihan untuk orang asing yang telah overstay di sana. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan anggota DPR sekaligus ketua pengurus PBNU, Slamet Effendi Yusuf. Pak Effendi, apa komentar Anda soal ini? Jadi ini persoalan harus diselesaikan sejak hulu ya. Sebab bagaimana kita ketahui, mereka adalah orang yang sudah melewati batas waktu izin tinggal di sana. Termasuk banyak di antara mereka adalah pekerja-pekerja ilegal yang masuk ke Saudi dengan jalan yang sebenarnya bukan jalan untuk bekerja. Memang kejadian ini adalah tumpukan dari berbagai permasalahan. Yang pertama dari sisi pemerintah, kenapa tidak mengantisipasi kemungkinan lonjakan? Yang lain adalah akibat banyak sekali TKI yang terkena cyber, terkena isu ya, membawa hari kejadian itu adalah hari terakhir untuk pemutihan. Padahal pemerintah Saudi sudah memperpanjangnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi, karena tidak cepatnya informasi tentang penundaan selesai pemutihan itu tidak sampai kepada para TKI kita itu. Melihat kericuhan kemarin, diindikasi ada aksi provokasi di dalamnya yang dilakukan oleh WNI sendiri dan seperti menjadi wajah bangsa kita di mata internasional. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Ya, itu yang mengerikan adalah itu. Karena mereka itu banyak yang menginginkan adanya surat keterangan semacam itu. Karena banyak mestinya mereka itu bersedia untuk antri. Itu adalah salah satu kultur yang masih sangat lemah di lingkungan masyarakat kita. Itu yang pertama ya, dari tradisi untuk antri itu kurang itu. Kemudian yang kedua, terhadap mereka yang berangkat dengan ilegal dan sebagainya, kita harus secara antisipatif bisa bekerjasama dengan pemerintah Saudi untuk segera memulangkan mereka. Kemudian yang ketiga, saya kira adalah di kedutaan sendiri, petugas di kedutaan itu harus tanggap dengan arti misalnya, saking banyaknya mereka yang antri, seharusnya loketnya ditambah. Dan sekarang baru tambah sekarang, sesudah kejadian baru sekarang ditambah. Kedepan harus seperti itu. Tapi Pak, kita sudah memiliki anggaran untuk melindungi TKI di luar negeri. Bagaimana menurut Anda? Apakah itu sudah cukup optimal digunakan? Ya saya kira ya, negara itu dipakai secara sungguh-sungguh sudah lumayan lah ya. Apabila ditingkatkan juga tidak ada masalah. Yang terpenting itu kesadaran untuk memberikan perlindungan maksimum pada setiap warga negara Indonesia di luar negeri. Pada dasarnya TKI itu warga negara Indonesia ya. Undang-undang kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 itu menganut azas perlindungan maksimum pada warga negara. Yang dimaksud dengan warga negara kita di luar negeri itu siapapun. Yang namanya warga negara adalah mereka yang misalnya lagi sekolah atau bekerja di lapangan pekerjaan yang terhormat. Tetapi juga warga negara kita yang bekerja di sektor-sektor yang orang menganggapnya kurang inilah. Orang-orang, misalnya pembantu rumah tangga dan sebagainya. Itu tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, saya sendiri mengusulkan, selain soal anggaran itu, di setiap kedutaan itu ada seksi yang secara khusus menangani tentang perlindungan warga negara ini. Seharusnya ada sebuah divisi atau seksi yang menangani ini secara khusus, di mana anggaran itu digunakan ini secara optimal. Jadi anggaran ini pasti harus dilakukan di luar negeri. Jangan anggaran ini dihabiskan di dalam negeri. Itu yang harus kita lakukan. Demikian mantan anggota DPR sekaligus ketua pengurus PBNU, Slamet Effendi Yusuf. Saya Wendy Lim.